Kalau jasmi benar bisma, kalau enggak punya kita rumi mazlama. Asami mutalan min asma ima, kalau Mustafa wal murtaqi makarima. Fal awal bin Rabu fihi kudira, jami'u wa waladzi qad kusira. Wasani man kusun wa nasbu udhar, wa rukmu yuma kada aydan yujad. Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif, Allahun awyawun fa mutalan warif. Fal arifan bifi waral jazmi, wa binasbab ma'gayib uyarni. Warafafi man li wahdid jazima, salasawna rakhdi hukman lazima. Akhiratun qabilu al-ma'asira, Allahi wa ma'uqi'a ma'qad zikira. Wairu ma'rifatun tahum wadi, wahim jawabni wal gulami wal ladhi. Faman lizi ghaibatin al-khuduri, ka'an dawah wa sammi bil dhamiri. Wadud tisalin minhu ma'la yubdaja, wa la yalil lakhtiaran abada. Kalyai wal kafi, min ibn akramat. Walya'i wal ha min sarihi ma'amak sarihi ma'amak kukullu mudmarin nahul bina yajib balafdu ma'jurra kalafdi ma'nusib lirafi wa nasbi wa jarri na salah ka'arif bina fa'ina nandina minah Walifun walwaru wal nuru lima Ghaba wa ghairihi kaqawma wa anama Wabin dhamiri rafi ma yastadiru Kaf'al wafid maqdabit iddashkuru Jadi, katakan biar enak. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu seperti biasa pembahasan yang telah kita lewatkan kemarin. Darrafi kaifa ya'rabu Hamzah darrafi jar majrur muta'alliq bi shalah muta'alliq bi shalah awal nasab rujar ma'rufani alaih na kaifa ya'rabuhu na mubtada fi mahalli rafi'in salah fi'l madhi ya terus jumlah fi'l ya khabarun ya ta'rif ta'rif kaifa ya'rabu ta'rif jar majrur mahdhuf taqdiruhu qawluka al-jar wal majrur syai'ul jumlah fi mahalli pada mana apa ta'rif khabar mubtada mahdhuf limadha ta'adda i'rif huna bi al-ba atau limadha udhiya i'rif huna bil ba kenapa di muta'addi dengan ba i'rif bina apa ma? Bermana ya, makna ashar atau makna i'tarafa ashar bi i'tarafa bi fa innana nilna al-minah limadha khusisa na huna bi dhikr ya ikhwan kenapa dikhususkan di sini na bi dhikr darafa wa nasb wa jar tuna ghairiha kenapa dikhususkan mencakup apa sasarannya ya di mana bagaimana mananya mananya satu ya apa mutakalin semua dalam tiga keadaan rofa nasab dan jar kemudian dari sisi apa yang kedua istimal penggunaan itu apa nah digunakan dalam keadaan apa mutasil ya bagaimana dengan iya berarti kenapa tidak dimasukkan ya di sini nah ada siapa tidak samanya ya dengan na Istimal. Jadi apa? Istimal. Istimal apa maksudnya? Istimal dia. Maksud gimana? Dari sisi istimal. Apa? Mas? Ya, dari sisi makna itu ketika rofa sebagai apa? Mukhotob seperti ini apa? Ya, contohnya apa? Ketika rofa untuk mukhotob contohnya? Hah? Ibrivi. Ya. Kemudian ketika nasab danjar itu? Yang itu apa? Mukallim. Ya. Ketika nasab danjar itu mukallim. Ini hukum bagaimana? Abda. Hukum sama gak dengan na? Dari segala isinya, hukum beda, apa sisi bedanya? Dari sisi apa istimal atau makna? Makna gimana maknanya? Istimal maksudnya? Hadir yang mana? Ashraf? Apa maksudnya dari istimal? Nah, ketika rofa dia munfasil, ketika mansub dan majrur bagaimana? Mutasil ya, sana. Kemudian alifun, i'rabnya bagaimana alifun di sini ya? Mubtada ma alladhi jawaza kaunahu nakirah. Apa yang membolehkan dia nakirah? Musawinya apa? Nah, kenapa dia nakirah di sini? Mubtada dan nakirah kenapa? Apa yang membolehkan? Ma huwa musawihu. Apa yang membolehkan alif di sini nakirah datang sebagai mubtada? Apa musawinya? Ya, atur ma'rifah alaih. Dia atorkannya ma'rifah kepadanya. Di sini ada faedah ikhwan. Itu apa faedahnya? Alifun wal wawun nunu. Bolehnya mengatakan ma'rifah kepada yang nakir ataupun sebaliknya. Mana khabarnya? Hamzah khabarnya? Alif? Ya majrur. Wata alif wahdu fima alif raf'in. Di sini dikatakan lima wawaw ghairihi kaqoma wa'lamah. Alif, wawu, dan nun untuk yang baik dan selain baik. Bagaimana? Kayak syair ini ada kritikan enggak? Hasan. Apa? Wairihi. Wairihi sini mencakup terkalim dan mukhotob. Sedangkan alif, wawu, dan nun tidak masuk pada mukhotob. Terus bagaimana jawabannya? Udurnya apa udurnya? Ya, beliau tidak mencakupkan isyari untuk yang mukhotob. Ya. Apa katanya yang lain yang membenarkan ataupun yang mengislah basir ini dikatakan bagaimana? Lima. Ya, lima bahwa bahwa kubi baga koma wa'adana. Coba diirap Usman koma. Apa? Koma. Fi'lun madhin harus kira sahabat ya fi'lun madhin ya sebab yang mantap fi'lun madhin terus madhin ala sukun ya terus mana takdir itu takdir alif. Alif bagi mutasim bagi ala sukun bagi ala rufail masih menerka-nerka ya. I'lama Arif Arif I'lama Tilo Amrin ya Tilo Amrin Majum Tilo Amrin Majum Mabni ala Majum Mabni ala Majum bihi Mubarak atau Mabni ala Hadzindun ya Nahu minal ya Amtilatim Khamsah. Wa min dhamiri raf'i a'rif bi haqqi wa min dhamiri raf'i al-jarr wal majrur wa sari bi mahdhuf ya rabbi bagaimana khabar apa khabar muqaddam. Limadza qudima hadza khabar? Kenapa dahulukan di sini khabarnya? Ma anna aslahu muakhar. Kenapa dahulukan di sini? Takhsis, mau takhsis apa? Mentakhsis apa maksudnya? Hah? Mentakhsis apa? Mentakhsis dhamir mustatir, yaitu bahwasanya dhamir mustatir hanya pada yang hanya marfu, hanya ada pada yang marfu. Mana mubtada-nya? Ada lagi. Ah, abdan mana mubtada-nya? Wa min dhamir rafi. Mustatir. Kemudian kaf'al, i'rabnya apa? Asyraf kaf'al. Kaf'al. Di sini kaf al-jar ataupun harful jar. Mana isim majrurnya? Ala haqiqah. Hakikatnya isim jarnya ataupun yang dimajrurkan oleh yang dijarkan oleh kan apa? Hah? Yang dijarkan oleh kan apa aslinya? Al-qaul al-mahdhuf itu kata artinya kaqaulika, sehingga jumlah if'al dan seterusnya pada mahalnya nasab maqulul qaul. Iya. Dan al-jar wal majrur muta'alliq bil mahdhuf khabar min mubtada mahdhuf. Coba i'rabnya gimana? If'al iya. Coba iya di i'rab if'al wafiq nartabit iz tashuru. Ifal. Ifal. Ambil. Ambil sukun. Mutoh. Mutilai. Wah, ada ya. Ada mutilai bentuknya fiil. Mutohnya mana? Kefalu wafik. Kemana hadir ya sih? Hadir ya? Coba diperbaiki Ismam Erop A'rif If'al Al-Fa'ilu Amri Mabni Al-Fa'ilu Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Al-Fa'ilu Mabni Wafafailuhu ya, nalfabit min wafik badalul madzum madzumit wafailuhu nahnu im baruf lima mawadu minal zaman ulima taqfal minal zaman majazan. Nah, wa huwa fi ma'na apa? Nasbi, wa mudhaf. Mudhaf, ilmu mudhaf. Tashkuru. Jadi, irab dulu ya langsung. Tashkuru. Ya. Apa ini dulu? Ya. Anta. Halunaka qawlun akhar fi fa'ili tashkur. Ilam hiya. Ilam ta. Limadha al-mu'allafah lijalalah ala ta'nitsil fa'il. Sebagian mengatakan tasyurub di sini fa'ilnya mustatir si jawaz dan takdirnya hiya, mesti dipilih oleh as-subhan dan juga al-hubari. Katanya alasannya yang pertama sudah disebutkan anta ini pada contoh if'al anta. Yang kedua di sini belum disebutkan yang mustatir jawazan. Ya. Man murad bi al-dhamir al-mustatir hamzah? Ma la yahullu mahallahu al-zahir. Yajuz an taqra an taqra ya mahalla yahulla aw yahullu yahullu aw ya yahillu boleh. Ma la yahullu wa la yahillu. Ma la yahullu mahallahu al-zahir. Ma i'rabu mahallahu? Hasan. Nampak apa? Ma yahullu mahallahu. Mahfuz? Apa ironi? Apa? Mahfuz si? Wa anna sunna naqulu minha maqa'id. Artinya nanti apa yang dia atau tempatnya tidak bisa dititipi malayhullu mahalla di mahalli mal murad di tadi yang tadi malayhullu mahalla itu iya diwajib di sitar bukan mustatir. Al-mustatir lawannya pasbaris ya. Ila kam qismin yanqasimu al-istitar Usman Uthman ila arba'a ila ila qismain al-awwal wajib al-istitar wa-thani jayib al-istitar ma ma'na ma huwa al-murad bi wajib al-istitar tadi baru saya sebutkan ma la yahullu mahallahu dhahir wa ma huwa al-murad bi jaiz al-istitar yaqi ma yahullu mahallahu dhahir hunaka mawadi' yajibu فيها الاستتار أو استتار الضمير اذكر الأول في فعل الأمر فعل الأمر للواحد فعل الأمر للواحد المخاطب مثاله افعل الثاني أبدا الفعل المضارع الذي في أولي الهمزة مثاله وافق وثالث مثاله نرتبط الرابع الذي في أوله أتى الخطاب أولي خطاب الوحي مثاله تشكر أطيره أنت هل هناك مواضع أخرى يجب فيها الاستتار يا من Ikhwan, ada tempat yang lain enggak dan yang wajib secara mustatir? Hah? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Di mana? Af'alul istitsna. Af'alul istitsna itu sebenarnya apa saja disebutkan? Khala. Ya, khala, ada, hasya. Khala, ada, hasya. Masih ada enggak? Istitsna layakun kan? Laisa. Laisa. Contohnya apa? Qawmal qawmu. Ya. Laisa zaidan. Mustatir wujubat alaih huwa. Apalagi ma. Ya. Qawmal qawmu. Laikunu zaidan. Atau hasha zaidan. Nah, itu juga sama. Mustatir wujuban. Maudhi akhar. Misalu. Ma'ahsana zaidan. Maudhi akhar. Isim diri mubah. Misalu. Ya ufkin bimakna atau berjar ini mau di akhir misalnya sah bimakna uskut mau di akhir istitna di misal di wairi masyarati al-guhar misalnya di al-jumlah mufidah Zaid Abdul min Muhammad huwa misalnya al-jubah akhiru huwa misalnya mau di akhir masih mau di akhir mengerti mas al-masar al-naib an an jenis amal misalu abar-abar rekabat atau segera dia dorban zaidan sukulah zaidan dorban zaidan pada dorban ada dua mustatir wujuban masih ada enggak Ashraf Tajuh sudah. Ya. Masih ada enggak? Enggak habis ya. Berarti ada berapa? 6. Tadi yang tambahan ada berapa? 6 ya? Ditambahkan yang tadi sebelumnya berapa? 4 dari berapa semuanya? 10 dihafal aja ya, tempat-tempat diwajibannya. Ustaz, coba di kita hitung lagi, dibantu sama antum. Yang pertama pada bin Amr, ya, dari wahid al-mukhatab untuk satu orang yang diajak bicara, contohnya Pak Idris Idris dan seterusnya, Pak Trianza. Yang kedua Al-Mukhore Awalu Hamzah, contohnya apa? Wafiq. Ini yang kedua Wafiq Ajlis Asul dan seterusnya. Yang ketiga apa? Al-Mukhore Awalu Nun yang kedua Naku Sajid Rahwa Juru. Yang keempat si mubare si awalihi hatta si hikob al-wahid si hikob al-wahid misalu tashkuru taktuhu dan seterusnya. Yang keenam, lima tambahan tadi istisna ada berapa? Kalau dirinci ada lima. Pertama khala, ada hasya, kemudian laisa, layakunu. Kemudian yang keberapa? 6 ya? 6 apa? Nah, kalau tahajud jawabannya maaf tanah Zaidan. Kemudian yang berikutnya ataupun Ahsin bi Zaidin. Ahsin bi Zaidin apa itu? Gak ada ya, beda. Terus Isim bi Il Amr, contohnya ya Rahmah dan teman-temannya. Kemudian yang ke-8 Isim bi Il Mubarak, contohnya apa? Oh, apa lagi? Allah, masih ada? Kirim mubarak. Apa? Isim fi'il amr itu. Terus berikutnya isim fi'il isim apa? Tafdhil. Kemudian al-masdar al-na'ib an fi'li al-amr. Kalau isim fi'il amr ada enggak? Sudah dibilang belum? Ada enggak? Isim fi'il amr. Ah, sudah ya? Nah itu dihafalkan yang 10 penting itu. Selainnya ya mustahil jawazan, nanti akan ditambahkan juga yang jawazan yang selesai. Yang kita lanjutkan ya. Terus semuanya seperti itu. Ya, yang mana terakhir mana ya? Sudah masuk bait yang baru kan? Kita kemarin masih baru sampai yang keempat itu kan? Sini faedah nomor 3 sudah dibaca diantaranya, kemudian lanjutannya itu wa min huna halaman 104 ya, halaman 104 wa min huna fa'lam anna al-bariza yanqasimu ila qismaini. Dari sini engkau mengetahui bahwasanya bunyi bariz terbagi kepada dua bagian. Al-awwal al-mazkur, yang pertama dhamir bariz yang disebutkan. Wa tsani al-mahdhuf, yang kedua yang dibuang. Wal farqu bain al-mahdhuf wal mustatir min wajhain, perbedaan antara dhamir yang mahdhuf dan mustatir, wal mustatir dan yang mustatir ada dua sisi. Kadang kita bingung kan apa bedanya mahdhuf dengan mustatir. Ada dua sisi perbedaan antara keduanya. Yang pertama antara al-mahdhufa yumkin an-nutqu bih, dhamir bariz yang mahdhuf mungkin untuk diucapkan, mungkin. Apa contohnya? Ya, selain itu dalam salam yang lain apa? Ja'ani rajulun, ja'ani Muhammad alladhi barabtu, bisa bukan? Barabtu bisa diucapkan. Wa ammal mustatiru, adapun bagian mustatir fala yumkin an nutqubi aslan, tidak mungkin untuk diucapkan sama sekali. Wa inama yasta'iruna lahu adhamir al munfasil, hanya saja dipinjam untuk mengucapkannya bagian munfasil. Ya, dipinjam. Dan dia bukan mustatir hakikatan, bukan. Pinjaman saja untuk takrir dan faham, memudahkan pemahaman. Seperti pada Ukub anta, bagian itu anta, itu untuk takrir saja. Kina yakulun, ketika mereka berkata mustatirun jawazan takdir huwa, mustatir jawazan takdirnya huwa. Di sini huwa itu bagian pinjaman. Karena yang namanya mustatir yang mudah diucapkan, memudahkan pemahaman saja. dipinjam dan dari bermain fasil. Ayat kumulun ataupun ketika mereka berkata musafir wujub atau dulu anawanta, itu pinjaman ambil manfaatin yang pinjam untuk memudahkan kita memahami bermain yang musafir. Wadalah jika ada posisi taklif yang ada utalimin, ini tujuannya adalah untuk menekankan pemahaman bagi para mereka pemula yang mereka belajar ilmu nahu. Walaih sahaja wala subhani ramu satir, padahal ini bukanlah bambir musafir itu sendiri. Sebenarnya bukan bambir musafir itu sendiri. Itu sisi perbedaannya. Yang pertama, yang mahluk, bambir yang mahluk mungkin untuk diucapkan, yang musafir tidak mungkin untuk diucapkan. Ada pun yang diucapkan itu pinjaman untuk takrib dan faham. Walaupun jantani, sisi yang kedua analis hitar, yahtosu bilfaid ala jiwa undatul fil kalam. Musafir dikhususkan untuk fa'il, yang mana fa'il ini termasuk umdah, ya, pokok dalam kalam. Pokok dalam kalam fa'il, mubtada, khabar, fi'il. Wa amal haruf, adapun pembuangan, fakathiran ma yaqa' fil fadlah, sering terjadi pada fadlah, maful bi majrur, ya. Kama fi maf'ul bih, seperti pada maf'ul bih. Fil mithali as-sabiq, pada contoh yang telah lewat, contoh yang telah lewat. Apa contoh yang telah lewat katanya di sini? Sebutkan ya. Yang telah lewat tadi sebelumnya. Sya'alladhi borobtu, ya kan? Sya'alladhi borobtu. Saya borob tubuh. Ini sebelum ini, tambah baik sebelumnya, di Jakarta Nasir. Seringkali yang mahluk ini terjadinya pada khomlah, sebagaimana pada makhul si yang telah lewat. Pokoknya kalau fil umat, fil umur, dan terkadang jatuh terjadi pula pembuangan pada kalimat-kalimat yang merupakan umdah. Ya, si wa'il fa'il, tadi pada saya fa'il saja, kan sering dibuangnya pada judul-judul ini, seringkali terdapat khobarnya saja. Ya. Kama fil mubtada, seperti pada mubtada, wa dzalika katsirun fil arabiyyah, banyak pembuangan mubtada dalam bahasa Arab. Amin huqawu suwaid ibn Abi Kahir, al-Ashuri di Osri Imrin, Imri'im yubniru buhrah, mustasirruz al-shandi, law yasqiluni la bada minhu zubabun fanaba'. Di sini mustasirrun, huwa mustasirrun. Sebutkan khabarnya saja. Mustasirrun syannik, yang menyembunyikan kebencian. Maksudnya huwa mustasir dari asfarwa yusir, menyembunyikan. Kenapa dibuang? Dia nama ma'ruf insaq ila zihn, karena sudah diketahui pembuangan mubtada ini, bisa dipahami pembuangan itu pada benang kita. Dan ini banyak terjadi. Ya, kemudian kita masuk ke mikalu jadi istitar. Kalau tadi yang kita lewatkan dari 10 macam yang wajib mustatir, sekarang kita masuk ke lawannya, yaitu jaidin istitar. Bondir yang boleh untuk mustatir ataupun jaidin istitar. Zaidun yaqumu. Kenapa dikatakan zaidun yaqumu di sini jaidin istitar? Karena di sini apa? Makanya bonir bisa diduduki oleh isim zahir dengan dikatakan apa? Zairun yakum abuhu, ya kan? Ay huwa, yani huwa. Wahaba bonir jaizun istitar, bonir ini boleh mustatir. Liannahu yahullu mahallahu zahir, karena tempatnya bisa diduduki oleh isim zahir. Fatahul, kau katakan Zairun yakum abuhu, Zairun yakum abuhu. Wa kadzalika kullu fi'lin usnida ila ghaibin aw ghaibah, demikian pula setiap fi'il yang dia disandarkan kepada ghaib atau ghaibah. Ya, satu orang laki-laki yang ghaib ataupun ghaibah, seorang wanita yang ghaibah. Kata ganti seorang laki-laki ataupun kata ganti seorang wanita. Apakah fi'ilnya mudhari ataupun madhi? Kecuali pada pembahasan yang telah lewat pada istitsna, ya kan? Ta'ajjub. Maka di situ meskipun itu ghaib, sebenarnya apa? Wajib musafir, ya kan? Jadi ada yang dikecualikan, tidak mutlak. Di sini kan وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ أُسْدِلَيْ لَغَيْبٍ أَوْ غَيْبًا, seperti mutlak ya. Demikian pula setiap fi'il yang disandarkan kepada ghaib dan ghaibah. Di sana ada mustasnayat yang dikecualikan. Seperti apa contohnya tadi? Af'al al-istitsna, fi'il fi'il istitsna. Yang lima yang sudah kita lewatkan. Juga apa lagi? Afal tajub huwa sama ilwa'ib. Cuma apa? Musafirnya? Ujubah. Ini ada kecualian di sini. Contoh hindun takumu. Hindun takumu. Wa makana bimakna. Hindun takumu dan apa yang semakna dengan hindun takum. Bimakna huha kembali mana? Wa makana bimakna. Ya, apa saja dia di makna al-fi'l. Ketika ada al-fi'l, ini masuk di makna, di mana al-fi'l. Dan apa saja yang dia, ya bukan hanya fi'l cakupannya. Ini mencakup juga apa yang dia mengandungi makna fi'l. Seperti apa sifat-sifat. Hindun qa'imun, ada dhamir huwa di situ. Hindun qa'imatun, Muhammadun qa'imun, ada huwa. Mustadir jawabnya juga sama. Ingat, tadi itu yang satu orang. Ra'ib wa'ibah. Kata beliau al-Ughari, ayyal fi'l min as-sifat al-mahdhah. Dari sifat-sifat yang mahdhah, murni. Sawa'un jarat 'ala man hiyalah, sama saja apakah sifat ini berlangsung untuk pemiliknya sebagaimana yang dicontohkan di awal. Aula ataupun tidak, apakah sunnahnya sabati ataupun hakiki. Kemudian wa kharaja, ini ada penjelasan. Wa kharaja bi al-mahdhah. Nah, di sini kenapa ditambahkan sifat-sifat yang mahdhah? Ini untuk mengeluarkan sifat yang ghairu mahdhah. Yaitu sifat yang ghalaba 'alaiha al-ismiyah, dikuasai oleh isimannya. Asalnya sifat, cuma dalam penggunaan sudah menjadi ataupun berubah menjadi isim. Ajra' abtah. Abdoh itu yang tanah yang banyak. Birtih lah birtih. Mangkas-mangkanya. Al-abdoh. Al-gun. Hal-hal al-abdoh. Banyak semangkanya. Nah itu tidak ada berdirinya. Karena dia sudah menjadi isim. Ajro'a. Saya lupa ya ajro'a. Ada yang kemana ajro'a? Ada yang tahu kemana ajro'a? Untuk yang sedikit air susunya, sedikit air susunya, ya sedikit air susunya. Nah, itu sudah menjadi nama, maka tidak mengandungi bondi padanya. Aku kalau asli sifat dalam penggunaan sudah menjadi isim, maka tidak ada lagi bondi padanya. Dan di sana masih ada tempat lain yang tidak disebutkan di sini dari jawazun istitsar. Di sini disebutkan di beberapa tempat oleh Sunan dari jawazun istitsar. Satu ya, setiap fi'il yang disandarkan kepadanya wa'ib ataupun wa'ibah ataupun apa yang dia semakna dengan fi'il dan apa sifat-sifat. Ya, dalam satu. Di sana ada tempat yang lain seperti simpil maudhi. Apa contoh simpil maudhi? Syaitan bermakna apa? Iftaraqa. Dua mustatir. Apa lagi? Hayha ba'uda. Itu ada mustatir di jawazan. Apa yang menunjukkan bahwasannya di situ hayat mustatirnya jawazan? Karena isim mudhari bisa menunjukkan tempatnya. Apa contohnya? Hayha tanaqibu itu kan? Al-aqibu. Jadi sebagai fa'inya hayhat. Sada-sada khawaro. Pernah kan ini kan? Hayat isim fi'il madhi itu bondirnya mustatir fihi jawazan. Ada sini juga ada ini. Antum dengan baca sebagai terawat kan nanti. Wadakiyat mawadi ukhra yajibu fiha istitharu dhamir. Ini yajib. Ini sebagai terawat kan nanti. Ya, kemudian kita masuk ke mas yang berikutnya. Wadhu irtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Wadhu irtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Dhamir yang rafa', maksudnya yang pada mahalnya rafa', karena dhamir mabni ya, sehingga i'rabnya apa? Mahalli. Wa irtifai fil mahal, dhamir yang dia rafa' yani mahalla, wa infisali dan dhamir yang munfasil anahu. Ya, anahu. Apa i'rabnya irtifa? Hah? Mubtada mana khabarnya? Ana. Wa irtifai dan infisali dhamir yang pada mahal rafa' dan yang munfasil, contohnya ana. Ya. Sebagian ada yang membalik i'rabnya seperti yang Al-Ghazali kalau salah, ana itu mubtadanya, khabarnya du. Iya. Kemudian huwa mubtada ya. Kalau versinya Al-Ghazali, anta yang ma'ruf pada huwa, khabarnya mahdhuf kadzalik. Huwa wa anta kadzalik gitu. Tapi di sini kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Hidin, ya, agak berbeda mengerobnya. Beliau mengerob huwa dan anta ma'ruf kepada anak. Mubtadanya dzul. Kalau Al-Ghazali mengerobnya dzul sebagai khabar bagi anak. Dan huwa mubtada berikutnya anta ma'ruf kepada huwa. Khabarnya jitu kadzalik. Kadzalik yani huwa dan anta juga sama. Dhamir yang dia menuruti mahalnya rafa dan munfasil. Wal furu'u la tashtabihu, dan cabang-cabang ana huwa anta la tashtabihu, tidaklah tersamarkan. Ana mufrad. Cabangnya apa ana? Nahnu jamak. Ini mufrad kan asalnya. Cabangnya apa? Nahnu jamak. Huwa cabangnya ada dua. Yang pertama cabang dari sisi huwa kan mufrad. Cabangnya mufrad apa? Mufrad dan musanna dan jamak. Di sisi yang kedua dari sisi taklif dan tadzkir, mana yang asal? Mu'annats atau mudzakkar? Mudzakkar. Huwa berarti cabang dari sisi cabangnya hiya. Berarti huwa dari sisi cabang ya, dia merupakan asal dari musanna dan jamak. Ada berapa tuh? Huwa, huma, hum, hunna. Ya, huwa, huma, hum, hunna. Ini dari sisi huwa merupakan asal dari mu'annats berarti hiya, percabangan dari huwa. Jadi percabangan dari huwa mutanah dan jamak, dan juga bercabang dari huwa mu'annats. Ya, bercabang dari huwa huma hum hunna, juga bercabang dari huwa hiya, semuanya cabangnya huwa yang asalnya disini disebutkan anta ya mufrad. Mutanah dan jamak cabang dari anta, anta antuma antum anturna. Anta juga asal dari apa? Mu'annats ya, asalnya anti anta. Berarti ada berapa tuh? Anta, anti, antuma, ya antum anturna, lima ya. Eh? Anta, anti, antuma, antum anturna, lima. Dua, lima. Lima tambah lima, sepuluh, dua belas seluruhnya ya. Wal furu'u la tashtabihu, dan cabang-cabangnya. Berarti ini asal ini, ana, huwa, anta. Cabang-cabangnya enggak sama. Mudah insya Allah. Ya. Ilmunya apa? Lalu di sini istinadiyah al-furu' mubtada. Mana kabarnya? Jumlah la tashtabihu, la tashtabihu wa dhammi mustatir fihi. Ya, jawaz taqdir uhiya kembali pada al-furu'. Ya. Di sini huwa disukun. Wa dhurtifa'in wa dhurtifa'in wa infisalin anahu. Ada khilaf. Bagi mengatakan karena syair, akhir syair yang disukun, tapi yang lain mengatakan kalau saya sukun al-wawu di timlughah satu lughah. Hakana al-faridi, yang dikaitkan adanya al-faridi la li mujarrid wazn, bukan sekadar untuk wazn, tapi ada lughah yang membaca huruf hu. Itu sebutnya adalah hubori. Paham coba ya, ini Eropnya dan maknanya. Sabat jama anak bunyi orang yang kusimu ila mustatirin wa ila barizin wa sabakul kalamu fil mustatiri wal barizu yang kusimu ila mutasirin wa munfasirin wal mutasiru yakunu marfu'an wa mansuban wa majruran wa sabakul kalamu fi dhalik wal munfasir yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruran. Telah lewat bahwasanya bomir terbagi kepada yang mustatir dan yang bariz. Dan telah lewat pula al-kalam pembahasan tentang mustatir. Ya, juga pembagiannya. والبارز دخل البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل terbagi kepada متصل ومنفصل. Kalau yang sebelumnya yang itu apa? Mustatir, ada enggak kebagian mutasil munfasil? Hah? Yang mustatir enggak ada. Ya itu yang bahasanya yang telah kita lihat kayaknya roji, bahasanya itu mustatir itu apa? Mutasil. Ada berapa pendapat di sana? Tiga. Yang pertama itu yang roji, bahasanya bonir. Mustatir adalah apa? Mutasil. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Munfasil. Yang ketiga apa? Wasil, tengah-tengah antara mustatir dan mutasil. Fa'il muttasil yakunu marfu'an, dhamir yang muttasil itu kadang dia marfu'. Contohnya apa? Ya baratu, darabna, darabti, darabta, ya kan? Wa mansuban, dan kadang mansub. Contohnya apa? Ya baratu, darabtu, dan terusnya. Wa majruran, dan kadang majrur. Apa? Marartu bi, bihi, bika, bihi, dan terusnya. Wa sabaq al-kalamu fi dhalik lalewatu, bahasa tentang hal ini. Wa muttasil yakunu marfu'an, sedangkan yang munfasil yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruran. Yang munfasil kadang dia marfu, kadang dia mansub. Yang munfasil, yang marfu-nya contohnya apa? Munfasil ya huwa, talibun, ana, mudarrisun ataupun talibun. Yang mansub contohnya apa? Iyaka na'budu ma akramtu illa iyaka. Wa la yakunu majruran, nah, tidak ada dhamir munfasil yang majrur. Ada enggak? Enggak ada. Nah itu diingat-ingat. Yang mutasil lengkap, marfu, mansub, mansub, majrur ada semua. Yang munfasil enggak ada majrur, adanya yang marfu dan mansub. Wa dzakara al-musannifu fi hadzal baiti al-marfu' al-munfasil. Dan musannif menyebutkan dalam bait syair ini marfu yang munfasil. Itu apa? Anahu anta. Marfu munfasil. Wa huwa ibn ashar, dan itu jumlahnya ada 12. Ya. Ana lil mutakallim wahdah, untuk seorang pembicara sendirian. Apa irobnya wahdah? Hal. Awal taknya apa? Munfaridah. Ana itu dan cabang-cabangnya ada khilaf di antara ahli nahwu. Apakah yang menjadi pemilih itu kumpulannya ana ataupun antamanunnya saja? Yang dipilih oleh orang-orang Basrah adalah bahwasanya dhamirnya hanya an saja. Ya. Al-Mukhtar kata Al-Mudhari 'inda al-Basriyyin anna dhamira fihi wa fi furu'ihi, yang dipilih menurut orang Basrah bahwasanya dhamir pada ana dan cabang-cabangnya. Apa cabang-cabangnya? Yang ada annya, ana, antum, anti, antunna, ya. Annya saja kan ya. Alifnya di sini Zaidah. Li bayani harokah, untuk menjelaskan harokatnya. Kan seandainya enggak ada alifnya kan harokatnya enggak bunyi itu. Ana an jadi. Untuk menunjukkan harokatnya dikasih alif tambahan ana. Kemudian pada anta seandainya harfu hifdh. Wala wahiquha, dan yang mengikuti annya di tarjim al musanna, sekitar menjelaskan al musanna ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian pada dhamir huwa, yang pada huma, hum, hunna, wa'an al-ha, si huma ataupun huwa, seluruhnya itu dhamir. Ini kita dalam Al-Sawf. Ataupun pada huma, hum, hunna, haknya pada huma, hum, hunna, ya dhamir, itulah dhamirnya katanya, wahdaha saja. Wala wahiquha, yang mengiringinya, ima, hum, nun, ditajilil hal, untuk menjelaskan keadaannya, untuk siapa itu haknya. Jadi an sama ha, an sama seperti pada ana, antum, anti, antum, antuna, kemudian ha pada huma, hum, hun. Mustarikan ini dengan mufrad yang lain, kita sekutukan antara mufrad dan yang lainnya, haknya sama. Untuk mufrad ana, musanna antum, jamak antum, antuna, ha juga demikian. Ya. Untuk musannanya sama, ha juga, jamaknya juga sama. untuk mukanya juga ha, tapi itu juga hiya huwa dua-duanya. Ya, roji sebagai pemberinya bukan hanya saja. Itu pembahasannya, mungkin dia juga ada. Jadi lawahidnya korina ala muradi bihima, yang mengikuti an dan haknya itu korina saja untuk menunjukkan apa sih yang dimaukan dengan an dan hak, untuk siapa, yaitu satu atau dua atau lebih. Ya itu kalau mau ditulis saya bacakan ini. Al-Muqtaru inda al-Nasriyin an-Nadhamiyara fihi wa fi furu'ihi an-Fakat ya, wal-Alifu za'ilatun libayanil harakati wa-Ta'u harfu fitabin ya, wal-Awahiquha litajin al-Muthanna غيره وأن الهاء فيهما وهم وهن هي الضمير وحدها ولواحقها لتبيين الحال فأن والهاء مشتركان بين المفرد وغيره واللواحق قرينة على المراد بهما. يا أنا هنا ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi noy, kalau dia al-muhtaru inda al-basriyin an-nadhamira fihi wa fi furu'ihi an-faqad wal-alifu za'idatun li bayanil harakati wal-ta'u hurufu harfu khitabin walawahiquha, dan yang mengiringi an dan ta untuk yang litabiyinil musanna, untuk menjelaskan musanna wa ghairi, dan yang lainnya sama. Wa annal ha'a dan seha musyarikani bainal mufradi wa ghairi wallawahiku qarinatun ala al-muradi bihima. So di sini mutlak ya, sampai hiya dua juga sama. Dari ucapannya di sini mutlak musyarik ha' semua mufrad musanna jama' yang dibedakan lawahiknya itu yang dibedakan. Ada yang bilang walawahiquha litabyinil hal fa'an walha mushtarikani bainal mufradi wa ghairi walawahiqu qarinatun ala al muradi bihima. Insyaallah ini dipahami ya. Ayat seperti itu belajar dihafalkan, dipahami irobnya, maknanya, contoh-contohnya. Ini yang terakhir pembahasan kita. Semoga mudahkan ya Allah menghafal dan memahami. Asal kalau kita sudah 100 kita berhenti dulu ya, ulangan harian. Lisan aja ulangan hariannya, mengucap dari awal. Apa? Hafalannya, irobnya, juga makna-maknanya ya. Min ahkamil ittisali wal infisali, kita masuk kepada bab berikutnya, hukum di antara hukum-hukum dhamir muttasil dan munfasil. Wa bi ittisalin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafi'u laysa mushkila. Wa bi ittisalin fi infisalin ju'ila. Wa ittisalin dhamir ya mansub fi infisalin ju'ila, dijadikan pada munfasil. Atau lihat di situ ironinya itu mujadah. Kemudian tisol jamatul mutali dengan ju'ilah har. Jadi naibul fa'il yang kepada ju'ilah dijadikan runtisol domir yang pada mahalnya nasab munfasil. Itu nanti kita akan baca syarahnya. Iyaya wa tabri'u laysa mushkila, dijadikan duntisobin pemberi yang mansub yang munfasil iyaya. Ini makhluk yang keduanya, jalan tidak terbentuk pada dua makhluk. Jadi makhluk yang pertamanya naibul fa'il, jadi naibul fa'il karena dibuang fa'ilnya, huwa kembali kepada duntisob. Kalau duntisob itu duntisobin juwela huwa ya duntisob iyaya, makhluk yang kedua dari juwela iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Iyaya wa tafri'u laysa mushkila, iyaya dan tafri'u mencabang iyaya laisa mushkila, tidaklah menyulitkan. Untuk kita dulu di sini rohnya itu intisol di mutada, intisol di jamajur, ya muta'alif dengan ju'ila, kemudian ju'ila fi'il mabni المجهول ونيب فاعله مصدر فيه جواز تقريره هو من الإياية مفعول به أريد به لفظه يجي برحمانيا أتبه لمن حركات مقدرة jumlah fi'liyah dari ju'ila itu dalam hal apa? Rafa sebagai khobar dari itu wawu istinasiya sebagai apa? Sebagai mubtada laisa mushkilah jumlah fi'liyah dalam hal rafa sebagai ya. Yang kita lewatkan itu dari istitsna ataupun ada istitsna yang berupa fi'il laisa dari pada contoh kamal kamal esai zaidan baikun zaidan itu tidak mutlak ya, dilihat konteksnya ya, tidak mutlak, tidak semua laisa di situ dikatakan apa pembahasan tentang musaf nahudan ya, seperti di sini iramnya apa musyikila laisa iramnya bagaimana laisa fi'lun madhi naqis kan mana isimnya jadi isimnya mustatir fihi jawazan di sini. Ini bukan pada bahasanya mustahsna yang telah kita lewatkan tadi. Harus dilihat gitu konteks kalimatnya. Kalau seperti qamal qaum mulai kezaidan, nah berarti ini bahasa tadi. Ya. Kalau waktu fi'il ini sama syarat di sini ada enggak? Syarat-syaratnya. Ya, enggak ada. Ya. Laisa mushkila, at-tafri' laisa tafri' mushkila, ya. Laisa huwa kembali pada tafri' mushkila, khabarnya laisa. Jadi tidak mutlak. Ya. Ada pembahasan sendiri. Ya tadi, seperti sebelumnya, jumlah yang ada padanya musafkan minhu. Qamal qawmu layakun zaitan. Beda dengan layakun pada jumlah yang lain. Layakun misalkan zaitun, layakun aliman huwa. Ah, insyaAllah yang paling jelas ini ya. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو ابن عشر إياية هذا سنين جعل إياية كما قبل يوم الناظم hanya menyebutkan satu saja إياية tidak menyebutkan yang lainnya sebagaimana ketika beliau membahas tentang bertifa ana huwa anta disebutkan di situ asalnya tiga ana huwa anta tadi pada yang mansub hanya menyebutkan satu dijawab oleh sebagian alasannya karena iya untuk meringkas yang lainnya itu mudah untuk diketahui. Tapi yang kedua itu yang lebih pas yaitu bahwasanya dicukupkan dengan satu iya karena yang menjadi poin hanya iya saja, ya kan? Sehingga cukup satu saja, ya, tanpa menyebutkan yang lainnya iya kemudian untuk mengutarakan misalnya untuk pokoknya iya kan untuk apa? Qaidnya iyahu nggak perlu kenapa karena yang menjadi bongkir itu iya saja. Ada pun istilah iya lawahik saja kan? Ya berbeda dengan tadi anahu anta sebutkan usulnya anahu anta. Tapi kenapa ketika pada yang langsung nggak sebutkan? Misalkan untuk usulnya mutakalim iya usulnya khotob iya ke usulnya qaid iyahu kenapa enggak? Alasannya apa? Karena yang menjadi bongkir adalah iyanya saja sudah cukup satu saja. Dan iya itu domir. Yang sebelahnya itu huruf yang menunjukkan kepada takal kalu atau hipop ataupun waibah. Dan itu bukan susunan huruf-huruf lain bukan. Seperti yang dikatakan oleh sebagian tidak. Ada khilaf dalam masalah ini. Tapi yang rajin tadi iya itu yang menjadi domir. Ada yang berpendapat bahwasanya iya domir, iyanya juga domir. Itu huruf-huruf lain kayak gitu. Ada yang mengatakan iyanya yang domir, iyanya bukan. Tapi yang rajin tadi mungkin ada di sini juga atau meyaki. Asharofnya al-bayti ila mansubi al-munfasili. An-Nazim mengisyaratkan pada bait syair ini kepada dhamir yang mansub yang munfasil. Itu ada 12 iyaya jadi mutakallim wahda untuk seorang pembicara. Wa iyana lil mutakallim al-musyarak. Ini iyana untuk seorang pembicara al-musyarak yang disertai oleh orang lain, musyarik dia bisa, yang dia menyertai orang lain, ya kan? Al-mu'adzim nafsah, terus orang yang dia membesarkan dirinya. Ya. Wa iyyaka lil-mukhatabi, iyyaka lil-mukhatabi, iyyaka lil-mukhatabah, iyyakuma lil-mukhatabaini, awil-mukhatabataini. Mutlak, iyyakuma lil-mukhatabaini, itu makna dan mutakar. وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات إياه للغائب وإياه إياها للغائبة وإياهما للغائبين أو الغائبتين إياهم للغائبين وإياهن للغائبات. Kalau ini mudah. Di situ ada juga jelasnya itu. Tulis fathiyah di al-lawahik alati ba'da iya faqilah ya hurufun hurufun tubayyina al-hala wa tuwadih al-muwada min iya mutakaliman atau mukhataban atau ghaiban mufradan atau mutanan atau majmu'an wa masaluha masalul huruf illati masalul huruf illati fi anta wa antuma wa antunna wa masalul lawahik fi asma'il syarah. Nah, tilka, zalik, ulaika, wa hadha madhabu sibawih. Jadi ini madhabu sibawih yang kita pilih ini. Wal farisi wal akhfash. Wa qala Abu Hayyan huwa alladhi sahhahahu ashabuna wa syuyukhuna. Nah, ini. Saya sangat mengatakan yang lain. Ya, membaca ya. Cukup lah, insyaAllah. Kemudian, wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza sa'ata an yaji'al muttasil. Dalam kondisi bisa memilih, tidak darurah, tidak boleh datang dhamir munfasil idza sa'ata an yaji'al munfasil idza sa'ata an yaji'al muttasil, apabila masih mungkin untuk mendatangkan dhamir muttasil. Ikhtiyari la yaji'ul munfasil dalam kondisi tidak bisa, dalam kondisi bisa memilih, tidak darurah, tidak boleh datang dhamir munfasil apabila masih bisa mudah untuk datang dhamir muttasil. Sini waktu ikhtiar jar majrur mutaalliq yang mahdhuf, ya, sebagai hal dari fa'il yang ada pada yaji al-ati ya mutaalliq dengan fi'il yaji. Yaji mana fa'il yaji? Al-munfasil ma'rifah, sehingga waktu ikhtiar datang setelah ma'rifah yang sudah didahulukan, maka dia i'rabnya sebagai hal jar majrur ya muta'alik di al-munfasil di mahali nasbin. Jadi majlul muta'alik mahluf di mahali apa? Nasbin hal. Iza ta'ata an yaji al-muttasil i'rabnya bagaimana? Iza dhaf ima istaghfala min az-zaman. Bagaimana apa? Syarat wafil mana? Asyarat. Dan dia iza khairul jazima tidak menjazumkan, dan dia mudah dibawakan kepada yang setelahnya sebagai kelewatkannya kira tidak ada ya. Ambilnya mana idha? Jawabannya idha ta'ata an yaji'al muttasil, mana dia jawabannya? Iya, dibuang mahdhuf kan sudah paham itu apa tafsirnya? Idha ta'ata yaji'al muttasil la yaji'al munfasil gitu. Mana fa'ilnya ta'ata? Mantan awalin an yajia. Berarti apa takwilnya? Idza ta'ata maji'ul muttasil. Kalau sudah paham ya, ya. Kullu mawdi'in amkan an yu'ta fi dhamir muttasil la yajuzu al-'udul 'anhu ila al-munfasil, semua dhamir, semua tempat yang mungkin bisa didatangkan padanya dhamir muttasil, maka tidak boleh berpaling meninggalkan dhamir muttasil kepada munfasil. Tidak boleh. Sebabnya adalah bahwasanya dhamir muttasil itu lebih ringkas daripada dhamir munfasil, iya kan? Lebih ringkas mana? Muttasil dengan munfasil. Ya jelas muttasil. Dharabtu ringkas daripada ma dharaba illa ana. Wa dhamir dengan dhamir udiyat li gharadil ikhtisar. Sedangkan dhamir itu ditetapkan, diletakkan tujuannya untuk meringkas, iya kan? Sehingga kalau ada dhamir ada satu tempat bisa masuk dhamir muttasil, ngapain dhamir munfasil? Illa fi masatirul musannif, itu di tempat-tempat yang akan disebutkan oleh musannif. Ada tempat-tempat yang di situ boleh untuk kita menggunakan dhamir apa? Munfasil, meskipun bisa menggunakan dhamir muttasil. Ada tempat-tempatnya yang khusus. Pada takulu fi akram tuka, sehingga tidak boleh pada contoh akram tuka, akram tu iyaka. Tidak boleh. Ya, lianna yumki alisyan bil muttasil, karena di sini masih bisa menatakan bil muttasil. Takul akram tuka. Kecuali tu hasar misalkan. Ma akram tu illa iyaka baru. Ataupun inna ma akram tu iyaka. Itu hasar. Kalau di jadi muttasil hilang hasarnya ya. Nah itu diantara tempat yang di situ diperbolehkan untuk menggunakan bahasa munfasil. Bahkan itu untuk munfasil ketika ada tujuan yang seperti ini. Baik, lam yumkin al-ityan bil muttasil ta'yin al-munfasil. Jika tidak mungkin mendatangkan bahasa munfasil, maka harus menggunakan yang munfasil. Contoh iyyaka akramtu. Di sini enggak mungkin menggunakan bahasa munfasil. Munfasil apa? Kenapa? Iya, karena alatnya apa? Ya karena di sini kan kita ingin menghasar ya. Ingin menghasar kan harus dahulukan ya. Cara menghasar kan iyyaka na'budu, itu taksis ya kan, itu taksis. Iyyaka akramtu, kalau misalkan akramtu kan enggak ada taksis gitu. Ya. Ini enggak ada di cara mengatakan. Wabat jauh domiru fi syi'ri munfasilan ma'imkan ilityani bi muttasilan. Terkadang datang domir pada syi'ir munfasilan, padahal masih mungkin untuk mendatangkan yang muttasil. Ini baruro syi'riyah dan baruro syi'riyah. Seperti ucapan penyair dalam syi'ir dengan wazan al-fasil. Bil ba'idil waridil amwati fad dominat iyahumul ardu fi dahri jaharir. Syairnya mana disini? Fad dominat iyahum, artinya apa? Fad dominathum al-ardu bil-ba'ithi, demi Allah subhanahu wa ta'ala al-ba'ith, zat yang membangkitkan, al-warithi yang mewarisi, al-amwati orang yang telah mati. Di sini al-amwati boleh dibaca kasrah karena didhafahkan al-ba'ith dan al-warith kepadanya. Jadi mudhaf ilaih dari al-ba'ith dan al-warith itu warith, seperti yang ada dalam sebab penyaki. Habis sekali lagi, nanti insyaAllah. Boleh juga al-warith mahfuz, diperselisihkan antara al-ba'ith, al-warith, kemudian diberikan kepada al-warith, al-ba'ithnya dikasih dhamir dan karena fadlah mahfuz itu. Pada bacaan apa? Seperti ini, ya tanazzuh. Ya. Qad dhaminat, demi zat yang membangkitkan dan mewarisi orang-orang mati. Qad dhaminat iyyahum al-ardu, bumi ini telah mencakupi mereka orang-orang telah mati tidak ridharin di masa-masa yang sangat susah ini adharin az-zaman al-madi di waktu yang telah lampau atau asyada'id bermakna asyada'id di masa yang susah ataupun di waktu yang telah lampau dan adharin itu jam'un la wahidah la min lafzi jama' tapi tidak ada mufrad yang datang dari lafaznya tidak ada namanya istimal yang tidak ada menurut lafaz dari maknanya jama'i ya sebetulah di sini alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah